ya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya, saya kadang-kadang prihatin gitu kan, lihat ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak gitu pinggir jalan makan, maaf, bakso, mie ayam segalanya, dia nggak sadar kalau dia udah dia rutin kan kayak begitu terus-menerus, susah punya keturunan nanti. Just. Karena apa? Karena banyak masalah di makanan tadi. Banyak sekali masalah di makanan tadi. Dan lagi-lagi ya, bagi Anda yang saat ini ya, khususnya ibu-ibu, wanita ya, yang mensnya sudah bermasalah. Men bermasalah itu ada berapa jenis? Ada dua. Ya, saya coba rangkum saja. Pertama, nyeri yang berlebihan. Ketiga, maaf. Kemudian, waktu yang prolong, makin lama. Yang ketiga, darahnya berlebihan. Jadi kalau sudah tiga indikator mens ini terjadi, maka coba cek list di makanannya, apa yang dimakan tiap hari. Ya, pasti ada yang bikin ususnya bermasalah. Dan semua yang tadi saya katakan, awal atau asal muasalnya berasal dari usus. Ya. Kalau ususnya benar, baik, karena 80% sistem imun kita dibuat di usus. Ya, 80%, Bu, Pak. Ya. Jadi jangan nyampah lagi lah kalau bahasa saya. Dan jangan berpikir, nanti kalau saya nggak makan mie ayam, bakso, cireng, cilok, cilantin, nanti pedagangnya gimana? Benar. Kalau nggak ada lagi yang beli, nanti dia akan berubah jadi tukang penjual buah potong, kan? Ya, betul lah. Karena ada demand, kan? Ya, sekarang Anda sudah ngerti kayak begini aja, lama-lama juga Anda mulai mikir makan-makan kayak begitu. Sekali-kali silakan. Kalau Anda tanya sama dokter, makan lontong padang nggak? Makan, tapi nggak banyak. Ya, saya kadang-kadang makan, tapi nggak banyak. Dan yang menjadi etalase kan badan kita. Jadi kita mau sesehat apapun, kelihatan. Gemuk, nggak fit, segala macam, kan kelihatan. Sekali-kali silakan, sedikit-sedikit silakan. Tapi 80% habits-nya kita, lebih banyak habits yang sehat. Itu loh. Dan ingat, yang Anda konsumsi itu akan membentuk gen. Jadi kalau mungkin saya katakan perbaikan gizi, bukan, tapi perbaikan gen. Jadi kalau mau apa namanya, mau hidup jauh lebih baik, maka mulai sekarang benerin gennya. Gen itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan makanan-makanan, ya, sayur dan buah, terutama yang mengandung antioksidan yang tinggi. Maka makanlah beraneka ragam buah, beraneka warna. Misalnya di depan itu kan ada jeruk, ada apa, ada buah naga, ada macam-macam. Ya, maka ada istilah namanya good food is good mood. Jadi kalau mau dapatkan mood yang baik, ya, maka benerin makanannya. Apalagi wanita adalah makhluk hormon. Ya, kalau sudah tahu makhluk hormon, jangan nyampah lagi. Sebab apa? Makanan yang kita makan, makanan yang Anda makan, kalau tidak memberikan asupan mood, which is itu enzim atau mineral, dia bisa bikin mood swing. Naik turun moodnya. Ya, dan beberapa yang saya perhatikan di apa nih, jamaah-jamaah saya gitu kan, jamaah online. Mereka nyampaikan bahwa ternyata biasanya ketika mens, menjelang mens atau PMS itu, premenstrual syndrome itu mereka sering sampaikan, sering banget baperan, mood swing kalau bahasa kita. Tapi ketika diubah pola makannya itu hilang, satu persatu hilang. Nyeri hilang, mood swing hilang, banyak banget yang hilang.